ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Satu hal yang telah kita maklumi bersama bahwa bulan Ramadan telah berlalu dan kita merasa waktu begitu cepat pergi meninggalkan kita. Tanpa terasa Ramadan yang baru saja kita jalani ternyata sudah berlalu begitu saja, sehingga yang tersisa dalam diri kita adalah kesedihan karena harus berpisah dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, sebuah bulan yang penuh dengan barokah, satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berbagai pahala amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah Azza wa Jal membelenggu syaitan-syaitan yang jahat sehingga tidak bisa leluasa menggoda kaum muslimin, menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan sekian banyak keutamaan dan pahala yang besar bagi siapa saja yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dilandasi keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ala kulli hal, kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan memiliki sekian banyak keutamaan dan keistimewaan, sehingga tentunya kita bersedih ketika harus berpisah dengan bulan Ramadan. Namun di sisi lain kita juga berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk kemudian bisa bersua, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang sesungguhnya, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan, untuk melestarikan amal-amal soleh yang telah dia kerjakan selama bulan Ramadan, meskipun dengan kadar yang paling minimal, tidak sesempurna apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Karena dia menyadari bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya terkait, tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Rabbu kulli ashhur. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pemilik seluruh bulan. Tidak hanya bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut, sampai datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk selalu dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mewasiatkan kepada kaumnya, yang kemudian wasiat ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama hayat, masih dikandung badan. Beliau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat, selama beliau masih hidup. Sehingga sekali lagi, semua ini menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja, tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Dan ini merupakan sebuah kaidah yang sifatnya menyeluruh, berlaku untuk semua ibadah, dan juga berlaku untuk setiap muslim, tidak hanya berlaku untuk para nabi saja. Seorang muslim akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidupnya, selama hayat masih dikandung badan. Oleh karena itu, ikhwan fi din azanillahu ayyakum, jikalau puasa Ramadan telah berlalu, maka di hadapan kita masih banyak ibadah-ibadah puasa yang lainnya, meskipun hukumnya sunnah, hanya sekedar anjuran, seperti ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal yang sedang kita jalani, atau bahkan mungkin ada yang sudah melakukannya dengan sempurna. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaannya kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah, keutamaan yang sangat luar biasa, yang tidak sepantasnya dilewatkan oleh seorang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan kita yang terbaik, suri teladan kita yang terbaik, telah menghasung para sahabat untuk melakukan ibadah tersebut. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kesinambungan dalam melakukan ibadah pasca bulan Ramadan, setelah berakhirnya bulan Ramadan, merupakan sebuah tanda atau indikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima berbagai amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang muslim selama bulan Ramadan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, ketika seorang muslim mampu mempertahankan amal soleh yang pernah dia lakukan selama bulan Ramadan, meskipun dengan kadar yang paling minimal, meskipun tidak sesempurna bulan Ramadan, maka kata ulama, ini menjadi tanda atau indikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima amal solehnya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Karena ulama menjelaskan bahwa suatu amal soleh itu akan membuahkan amal soleh yang lainnya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada seorang muslim untuk menjalankan puasa-puasa sunnah pasca bulan Ramadan, apakah puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa Dawud, puasa Senin Kemis, atau Ayyamul Bid, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka ini menjadi sebuah bisyarah, berita gembira, bahwa ini menjadi tanda yang menunjukkan bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ketika seseorang mampu menjaga pelaksanaan sholat malam, yang kita tahu dengan keberadaan bulan Ramadan, sholat malam diistilahkan dengan sholat tarawih, dengan pelaksanaan yang berbeda pada bulan-bulan yang lainnya. Dia mampu menjaga pelaksanaan sholat tahajud setelah berakhirnya bulan Ramadan, meskipun dengan kadar yang paling sedikit, hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat untuk sholat witirnya, terus dia continue melakukannya. Apalagi lebih banyak melakukan sholat-sholat sunnah melebihi kadar yang paling minimal, maka ini juga menjadi bisyarah, menjadi sebuah berita gembira, tanda yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan keutamaan sholat tahajud, sholat malam. Dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai tambahan ibadah untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Rabbmu mengangkat derajatmu pada kedudukan yang tertinggi atau yang terpuji." Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini bisa dikiaskan kepada amal soleh yang lainnya. Nah, terkait dengan pembahasan yang telah kita singgung tadi, terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, yang kemudian pertanyaan tersebut ditranskrip atau dicantumkan dalam fatwa beliau. Ada seseorang mengatakan kepada beliau, "Ma huwal afdal fi siyami sittati ayamin min Syawal. Beliau pernah ditanya, ma huwal afdol, apa yang paling afdol, yang paling utama bagi seseorang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Si penanya menginginkan penjelasan tentang kaifiyah yang paling afdol, tata cara yang paling afdol dalam melaksanakan puasa tersebut. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya? Baik. Al-jawab, kita akan baca jawaban beliau. Al-afdol an yakuna siyamu sittati ayamin min Syawal ba'dal idi mubasyarah. Beliau menjelaskan bahwa yang paling afdol, cara yang paling utama dalam berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kata beliau, ba'dal idi mubasyarah, adalah langsung dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Karena kita tahu 1 Syawal merupakan hari raya bagi kaum muslimin dan diharamkan bagi mereka untuk berpuasa. Nah, kata Syekh, yang paling afdol adalah langsung berpuasa setelah hari tersebut. Berarti mulai tanggal 2 Syawal. Ini yang paling afdol, kata beliau rahimahullah. Wa antakuna mutatabi'atan. Kemudian kriteria yang kedua, kata beliau, puasa tersebut dilakukan secara berturut-turut. Ini kriteria yang kedua. Langsung hendaknya mereka berlomba-lomba. Wassana ala fa'ilihi, dan juga memberikan pujian kepada para pelakunya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karakteristik yang seperti ini merupakan kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena sifat yang seperti ini, bersegera dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nundanya, tidak bermalas-malasan untuk melakukannya. Ulaika yusari'una fil khairat, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang keadaan para nabi terdahulu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, bergegas dalam melakukan kebaikan. Tidak ditunda-tunda, tidak ditangguhkan. Selama mampu melakukan, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kata beliau, walianna dhalika minal hazm, dan karena kaifiyah yang seperti itu, tata cara yang seperti itu termasuk keteguhan hati, al-hazm, kuatnya tekad seorang hamba. Alladhi huwa min kamalil 'abd, yang mana itu merupakan bagian dari kesempurnaan seorang hamba. Ketika dia mampu melakukan kaifiyah seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa dia memiliki tekad yang kuat, memiliki keteguhan hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Ini berbeda dengan seorang yang bermalas-malasan untuk melakukannya, menunda-nunda, apalagi meninggalkannya secara total, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tekad yang kuat, tidak memiliki keteguhan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal furasa la yanbaghi an tufawwat. Beliau mengatakan karena kesempatan tersebut tidak sepantasnya dilewatkan, tidak selayaknya disia-siakan. Li annal mar'a la yadri ma ya'ridu lahu fi tsanil hal wa akhiril amr. Beliau menasihatkan karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan menimpanya di masa yang akan datang. Dia tidak tahu, boleh jadi sebelum melaksanakan puasa tersebut ketika dia menunda-nunda, dia justru kemudian jatuh sakit atau tersibukkan dengan berbagai aktivitas sehingga tidak sempat melaksanakannya, atau bahkan meninggal dunia. Ala kulli hal, dia tidak mengetahui bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Jangankan nasibnya selama satu bulan ke depan, bagaimana nasibnya satu jam nanti atau bahkan kurang dari itu, dia tidak bisa mengetahuinya. Dia hanya bisa merencanakan, bisa mengira-ira. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wa hadha ani al-mubadarata bil fi'l wa intihazal furs. Dia mengatakan, dan apa yang saya sampaikan ini, yaitu bersegera melakukan kebaikan, wa intihazal furs, dan bersegera dalam memanfaatkan kesempatan, yang bagi an yasir al-abdu alaih, hendaknya seorang hamba menempuh metode seperti ini, fi jami' umurihi, dalam segala urusannya, sehingga tidak hanya khusus untuk permasalahan ini saja, tapi juga dilakukan pada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Selama kita menyadari bahwa apa yang akan dilakukan adalah baik dan bermanfaat, maka jangan ditunda-tunda. Langsung segera laksanakan. Nah, apakah terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawi? Ihris ala mayanfa'uk, kata Nabi SAW. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jas, dan janganlah engkau merasa lemah, engkau malas untuk melakukannya. Nah, baik. Khawani fidina azani Allah wa ayyakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.